dalam kamu menari kecil, kau datang lagi. Sejuta kata telah ku ucap, kau masih datang lagi. Kau pasti datang, ya kau datang lagi. Sejuta kata telah ku ucap, kau masih datang lagi. Asmara.